Ini pembukaan penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Yunus ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nahsyuruhum jami'a tsumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Yang artinya adalah, ingatlah suatu hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di tempatmu itu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-kutu mereka, kamu sekali-sekali tidak pernah menyembah kami. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjumpai dalam ayat ini kalimat al-hasyar yang artinya adalah mengumpulkan manusia dari tempat yang berbeda, beda satu kepada tempat yang lain yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali manusia mendekat ke tempat ini, mereka pasti berdesak-desakan. Di situ terjadi kerumunan yang luar biasa. Kondisi ini memunculkan banyak masalah dan keletihan. Pada hari kiamat, manusia sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam satu ayat yang Allah ilustrasikan di mana nanti maksud ayatnya adalah ketika manusia nanti Allah kumpulkan di padang mahsyar, manusia sibuk dengan hartanya, menjinjing dengan jabatan, tahta dan sebagainya. Harta hendak kemana diinfakkan, dibawa satu dan persatu. Yang lebih luas lagi akan dijabarkan ayat yang kita kaji ini oleh Ustaz kami, Tuan Guru kami, Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana. Begitu juga Abangda Dr. Zainal Arifin. Kami silahkan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Ayat yang mulia yang kita bahas pada hari ini, ya, kemudian merinci apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya yang kita kaji pada hari yang lalu, yaitu pada ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, ya, manusia akan merasakan dan mulai mengetahui ila aina masiruhum, kemana tujuan akhir yang akan mereka peroleh, ya. Dan ketika itu pula manusia tidak lagi dapat membantu satu sama lainnya, sekalipun dahulu mereka saling dukung, saling menyokong, saling bantu-membantu di kehidupan dunia, ya. Sekalipun dahulu ketika di dunia mereka bekerja sama dengan begitu solid, ternyata ketika di hari akhirat kehidupan mereka sangat jauh berbeda, yaitu ketika dikumpulkannya di padang mahsyar, kehidupan itu sangat nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, dan tidak ada satu orang pun yang mampu membantu orang lain. Nah, menarik kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di akhir-akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat disebutkan tidak lebih dari seminggu sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memanggil anaknya Fatimah dan begitu juga menantunya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Rasulullah juga mengumpulkan sanak familinya. Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, beramal ibadahlah engkau karena aku tidak akan mampu membantumu kelak di yaumil mahsyar atau di hari kiamat." Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadis yang mulia ini menggambarkan kalaulah selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu menyamin dirinya bahwa dia akan mampu membantu anak kandungnya sendiri, bagaimana pula dengan kita? Tentu kita lebih tidak mampu lagi atau lebih lemah lagi untuk membantu sesama diri sesama kita. Bahkan untuk membantu diri kita sendiri pun mungkin kita tidak mampu, karena pada hari di mana dikumpulkannya manusia itu, di mana mereka akan mendapatkan amal ibadah mereka, maka ketika itu tidak ada orang yang dapat bersilat lidah, karena dia telah disaksikan kepada mereka apa dari perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Ibaratnya ketika kita menonton film, maka ketika itu kita akan menyaksikan detail-detail daripada gerakan-gerakan aktor di dalamnya. Begitulah kiranya ketika kita di padang mahsyar, kita akan menerima catatan kebajikan dan kejahatan kita tanpa ada sedikit pun kekurangan atau yang dilebihkan di dalam catatan tersebut. Padahal pada hari itu manusia di sisi yang lain tidak mampu lagi berkata-kata dengan mulutnya. Ya, dan yang berkata-kata adalah tangan, dan yang bersaksi adalah kaki, dan seluruh anggota tubuh ikut berkata terhadap apa yang pernah mereka lakukan pada hari itu. Oleh karena itu, orang yang menjadi bos dari suatu kemaksiatan, menjadi pemimpin dari suatu geng kejahatan, boleh berbangga dan bertepuk dada di muka bumi ini. Namun ingat, ketika di padang mahsyar nanti, mereka bahkan tidak lebih daripada sebutir pasir yang hina di tengah padang pasir yang begitu luas. Dan ketika itulah kita baru benar-benar, artinya seluruh manusia akan menyaksikan Maliki Yaumiddin, raja di raja pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita sampai ke sana dan sebelum kita menyaksikan pula kebejatan apa yang telah kita catatkan di dunia ini, mari kita berbuat kebajikan, dan Allah masih lagi memberikan kesempatan bagi kita karena kita masih memiliki waktu untuk hidup di dunia ini. Iya, ada kembali di dalam keterangan ayat 28 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita semua bagaimana kondisi di hari akhirat nanti, di mana manusia akan dikumpulkan di suatu tempat, dan tentunya semua manusia dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai kepada manusia terakhir yang terkena hari kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh satu kumpulan yang sangat dahsyat, satu kerumunan yang tidak bisa terbayangkan. Baru-baru ini di bulan puasa kemarin kita bisa melihat bagaimana orang berebutan untuk menerima harta zakat, ya. Karena begitu berkerumunnya ribuan orang itu sampai ada yang keinjak-injak, ya. Saling berebutan satu sama lain. Ya, semua mengharapkan untuk mendapatkan harta zakat atau apapun namanya itu, uang zakat. Dan coba bayangkan kalau pada saat itu di tengah kerumunan ternyata kita dipanggil dan diistimewakan, langsung diberikan jalur khusus dan diberikan apa yang kita inginkan, tentu merupakan satu hal yang sangat nikmat sekali. Nah, beginilah kondisi di hari kiamat, di mana semua orang akan berkumpul dan berkerumun. Cuma pada saat itu, melalui ayat ini, Allah hanya menjelaskan bagaimana kondisi yang menakutkan. Bagaimana kondisi yang menakutkan itu ditambah lagi dengan penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakum antum masyurakaukum, kalian tetap di tempat, jangan pergi kemana-mana. Sudahlah hari begitu panas, sudahlah ketakutan yang begitu mencekam, tidak lagi dikasih untuk kemana-mana, hanya tetap di situ. Sungguh merupakan satu kondisi yang sangat menakutkan. Dan ini banyak sekali digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam kondisi yang begitu sangat menakutkan terjadi saling salah menyalahkan satu sama lain, ya. Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, ya, kamu sudah berusaha untuk mencelakakan kami, kalau begitu kamu yang tanggung jawab, kata yang kena rayu. Yang merayu mengatakan, tidak ada, kami aghwainakum, kami sudah memang merayu kami, tabarra'na ilaika, ini laporan mereka kepada Allah, kami melepaskan diri dari mereka, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang akan menerima perbuatannya masing-masing. Jadi sungguh sangat dahsyat sekali pada waktu itu, tidak ada lagi yang namanya bapak membantu anak, anak ingat kepada bapaknya, saudara ingat kepada saudara lainnya. Tidak ada cerita pada saat itu, semuanya akan memikirkan dirinya masing-masing, karena dia belum tahu apakah dirinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik atau akan terkena keterangan Allah dalam ayat ini, maka nakum antum masyuraka hukum, jangan bergerak, tetap di tempat dan rasakan hukuman yang akan aku berikan. Iya, di ayat-ayat sebelumnya kita menemukan, mungkin dapat kita simpulkan pada pertemuan kita yang singkat ini, yang bersalah itu akan menghadapi kehidupan yang susah. Dia tidak akan mendapatkan darussalam di akhirat dan juga tidak mendapatkan kenyamanan di dunia. Yang bersalah itu patut malu sehingga mukanya harus ditutup-tutupi di dunia, dan di akhirat pun akan terlihat sangat hitam legam gitu ya, sangat sangat kusam dan sangat menyedihkan mukanya. Di ayat ini Allah kemudian menggambarkan juga orang yang bersalah itu akan bercerai-berai dengan mitranya yang mungkin dulu dia bersekongkol di dunia. Sebaliknya, orang yang berbuat baik itu akan nyaman di dunia dan nyaman pula di akhirat karena mendapatkan surga darussalam. Orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan bonus yang berlipat ganda. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, atau dia pun bahkan dapat bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun dia akan bersatu padu dengan keluarga besarnya karena semuanya berada dalam bingkai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu hal yang menyedihkan, apabila ada orang yang bersalah tapi tidak punya rasa malu sebagaimana kita sebutkan kemarin, di akhirat pun dia masih tetap mengotot seperti kata Ustaz Perdana, mana kawanku, gara-gara dialah aku tersesat. Dan di dunia ini pun kita menemukan orang-orang yang tidak memiliki rasa malu walaupun telah berbuat salah. Kita menemukan ada orang yang masuk penjara karena korupsi, tapi dia berkata kepada anak dan istrinya, anakku, ayah sekarang sudah pindah kerja di Jakarta, kantor ayah sekarang berada di KPK. Karena apa? Karena sudah tidak memiliki rasa malu bahwa dia telah melakukan kesalahan tindakan korupsi, sehingga dia mengatakan, saya cuma pindah kerja bukan karena melakukan kesalahan yang menurut rakyat Indonesia itu adalah bahaya laten yang lebih bahaya daripada teroris dan komunis. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan yang dijabarkan oleh asatiz kita ini memberikan satu motivasi dalam hidup kita agar kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rasa takut ini akan lebih dijabarkan lagi oleh Ustaz Fadzrul Haq agar kita lebih giat untuk tekun beribadah kepada Allah, yang mana ibadah itu dapat menjadikan penolong kita nanti di akhirat. Nggak sesak-sesak kita berkumpul, kita menghadap kepada Allah dengan penuh keridhaan ilahi. Kami silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Sapiar. Di sini pada kajian kita saat sekarang ini adalah memang betul ancaman, yang mana ancaman ini ketika hidup di dunia, yaitu tidak kita merasakan bahwasanya ini adalah merupakan rayuan, yang mana rayuan ini datangnya dari musuh besar kita, yaitu aduun mubin wahuwa minasyaitonir rajim. Tapi yang lebih kita melihat dari apa yang nanti ketika Allah kumpulkan kita di akhirat kelak nanti, berkaitan dengan surat Al-Baqarah mengingatkan kita, ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Artinya apa? Orang-orang yang diikuti itu, yang tidak beriman kepada Allah itu, bahkan mereka itu berlepas diri dari orang-orang yang selama ini dianggap adalah sekutunya, tapi mereka itu tidak pernah merasakan sekutunya. Maka inilah sebetulnya kalau kita melihat ke depan bahwasanya apapun yang menurut kita itu indah tapi bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akan mendapatkan siksa yang lebih parah, bahkan menghancurkan kehidupan kita, tidak di dunia, bahkan di akhirat kelak nanti, Ustaz Sapiar. Iya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian kita ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan motivasi dalam kehidupan kita selalu takut kepada Allah, menjauhi dari rayuan setan, bertobatlah mulai dari sekarang. Apa yang telah dipaparkan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin calon doktor Ustadz Fajrul Haq, Ustadz Dr. Ardiansah, calon doktor Ustadz Ahmad Perdana Indra, dan Dr. Zainal Arifin. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditanya emang cuman